Alhamdulillah. Kayak ada manis-manisnya gitu. Iya, mereka lebih merah. Sama, manis gula sih itu. Nah, kata guru saya, kalau memang masih haus, minum lagi. Alhamdulillah. Ayo cekinya air putih dah. Baru kali ini betapa, gak ada meja, gak ada bangku buat makan. Bang Haji Nanti mana? Udah segini kali bang ya? Udah malam ini. Ya bisa aja keles. Emang lu yang amplopin terus lu. Bang Edi amplopin diam aja. Sampai jam berapa bang kira-kira ini? Jam 1? Jam 2? Jam 2? Sampai mati aja bang. Udah berapa kali yang abang matiin pada disini sekarang? Tanggung sampai jam 2 mah tanggung sampai mati aja bang. Mati bang. Enggak ada yang mau nemenin dalam kubur. Harta saya banyak besar, kalian ada yang bawa, saya bawa. Harta lagi bang, mobil yang mewah, motor yang mewah, cuma parkir di pelataran kubur. Ustaz, gak ada yang ikut ke dalam Ustaz kubur, yang ikut ke dalam amal kita. Munkar Nakir belum berani nanya, Malaikat Rohmah duluan ngomong, datang nyamperin kita, ngomong Malaikat Rohmah, uktubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semua. Gak punya pulpen saya malaikat, pakai telunjukmu. Gak ada tintanya malaikat, pakai ludahmu. Gak ada kertasnya malaikat, sobek kain putihmu. Tulis amal kebajikanmu semua di kain putih. Kita tulis tanggal 16 Mei Selasa malam Rabu, saya datang acara haul di kediaman Bang Edi. Saya ikutin dari acara pertama di Keranji, kiri asin tahlil, baca murid, baca Quran, sangkutan rawa bambu, agama, drama, sidilek. Karena ceramahnya lama banget, lagi 3 kali lagi dempul ya, pegang lihat melihat gitu. Mudahan ceramah lama agak lama, emang amplopnya di delay. Mungkin keset lagi ditambah. Kalau di keset ada bekas, jangan-jangan saya curiga ini dikurangin buat tetap keset. Saya ceramah, hamba doa, baca doa. Saya masih makan, itu nampan bertiga, makanan dikit-dikit, ngarepin pulang bawa berkat. Dua teman saya, Joko Bos, bawa panah gede, saya gak kejumlah. Kasih besok pulang, ntar saya. Bini saya di rumah lagi nungguin, emang dia belum makan. Habis makan semua besok sama dia. Malah sendal saya putus lagi pulang. Di bawah jembatan Marekon, lurus lagi. Masa gak tahu dari sini? Laporan dia tuh, Munkar Nakir. Malaikat Rohmah pergi. Datang Munkar Nakir. Munkar nanya duluan dalam kubur. Gak sanggup nanya, mau ngomong Marok buka. Maksudnya mau marah buka. Nakir nanya di belakang, apa lu kan? Mau nih kir? Ya iya boleh lah CS nya loh, karkir-karkir tadi lu mau apa-apa. Gantian kir, gua agak yang bisa nanya ini, gantian Nakir. Nakir juga sama juga. Gak sanggup juga. Apa gua bilang kir? Iya kak, sama. Terus bagaimana usah laporan aja mau. Ya Rob, mohon maaf orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya, gak sanggup nanya saya. Karena catatannya banyak semua di kain putihnya. Siapa yang lu tanya? Kenalin. Dikenalin, ternyata orang rawa bambu, Ustaz. Oh, orang rawa bambu. Ya udah, iya, ya, jangan masukin. Udah, masukin ke surga aja. Alhamdulillah. Nah, ditanya orang masukin ke surga. Mau ke surga kita disetop perempuan dalam kubur uang. Perempuan tuh tinggi putih, cakep uang luar biasa dah. Kalau kita ilustrasikan hidung yang mancung, tangannya bengkok batang waru, kupisnya buting padi, matanya kubil bagong, biji matanya gede enggak, kecil enggak, bibirnya tuh kayak ada 5 di belakang 4. Kalau oh, di belakang 2 kegedean. Kalau kegedean doer. Masa beda dari doer? Gak ada bang. Sinyal lu kali. Bingung kita nanya orang cakep banget di dalam kubur. Wah, nanya man anta lam arafik dunia ajmal minka. Siapa anda sehingga pernah orang secakep anda di dunia? Oh, orang itu menjadi menjawab, anna amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh. Oh, Madura. Aku adalah amal yang soleh yang namanya kamu. Alhamdulillah. Sebaliknya, orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, malaikat bengis banget ditungguin dalam kubur sama mungkar nakir. Mati, masuk ke dalam kubur, malaikat memegang pentungan, berdiri berdua, berdua gede, 50 badan kan. Oh, ditanya, emang gue lagi tungguin lu. Sungai lu. Emang gue lagi tungguin udah lama lu. Ditanya, marwa buka, wama nabi buka, wama kibla tuha. Kagak jawab-jawab. Ngapa lu kagak jawab? Emang gue lagi tungguin lu. Maren lu yang bagus ahok lu. Ya, lu yang bagus ahok maren. Gue tanya, gue kenalin. Ngapa lu kain kapan lu putih? Harusnya kotak-kotak lu kapan-kapan. Ngapa lu? Mari lu. Lemes banget, kata nangis, ntar lu, ntar lu, ntar lu, ntar lu, gua duluan, mau gua aja duluan, buru-buru. Pentungan malaikat pak, digotong manusia seluruh dunia, kagak bakal kangkat. Saking beratnya, nanya, gak jawab-jawab, malaikat langsung hajar. Langsung sedih-sedihnya pada mental, kulitnya pada copot, tulang pada mental, tulang, mental, mental. Kulitnya copot bang, kulit copot. Copot. Nah, baru teriak dia merasa menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah ya Rabb, bikin saya ke dunia apa sebentar aja, sebentar. Saya pengen ngaji, saya mau sembahyang, mau ibadah, mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budek lu, dibilangin lu budek lu. Maka lu bela-belain itu si Ahok lu. Budek lu, dibilangin lu makan beliau lu. Siap jangkalan lu, udah kalah pilkada lu ya. Masuk penjara, suek syukurin lu, mampus lu. Iles. Nah, untuk bilamin makanya bang, tinggal pilih mau pilih yang mana, husnul khatimah atau subul khatimah. Alhamdulillah, mau pilih yang mana, pokari sweat atau larutan penyegar kaki tiga. Waduh, mau pilih yang mana, pokari sweat. Lu tahu aja kalau saya kurang ion. Makasih bang Edi, alhamdulillah. Tahu saja kalau saya mas sariawan ini. Sariawan tuh bang ada bacaan yang membantu meredakan sariawan, panas dalam sakit tenggorokan, bol pecah-pecah. Ntar aja buat bawa pulang di mobil. Kenapa beli lagi di Indomaret? Dah, kita tawanya bang. Ke sini. Ayo bang, manfaatnya haul buat orang yang datang haul. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat haul apa yang dapat kita manfaat, yang kita dapat manfaat dari haul ini. Yang kedua, manfaatnya buat orang yang bikin haul. Siapa? Keluarga besar Haji Ahmad Syahroni dan Bapak Subarianto dan beserta Bang Edi, keluarganya semuanya yang telah mengundang kita. Harta tenaga.